Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam berdasarkan apa yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap dan sekitarnya. Pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir kita kaji adalah hadis nomor 10 atau 11. Kita telah menyelesaikan hadis yang ke-10. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memberikan prolog untuk masuk ke hadis yang ke-11. Jadi pertemuan terakhir kita adalah tentang prolog sebelum memasuki hadis yang ke-11. Masih ingat tentang apa saat itu? Hah? Tentang etika. Etika? Etika makan dan minum. Bahwa di dalam agama kita makan dan minum itu diatur mulai dari apanya? Mulai dari porsinya. Kemudian apa yang dimakan dan juga cara makannya dan cara minumnya. Kita telah sampaikan pada pertemuan terakhir. Nah, hari ini kita akan memasuki kepada inti dari hadis yang nomor 11 tadi, yaitu hadis yang berbunyi wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Tidak boleh salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri. Ustaz, apa cuma ada satu hadis ini saja Ustaz? Banyak hadisnya yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram itu salah satunya. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang dilarangnya minum sambil berdiri. Di antaranya, An Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadu minkum qa'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Barang siapa lupa minum sambil berdiri, hendaklah dia memuntahkan apa yang sudah diminumnya. Hadis riwayat Muslim. Wis kadung apa? Supaya dikeluarkan. Ustaz, itu kan minum Ustaz. Kalau makan gimana? Itu hadis kan bicara tentang minum. Kalau makan gimana Ustaz? Ada hadis yang berbicara tentang makan juga. Jadi hadisnya tidak cuma menyebutkan etika minum, termasuk etika makan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'ima. Bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Qala Qatadatu faqulna fal-aklu. Maka seorang tabi'in yang mendengar hadis ini bertanya kepada Anas. Karena Anas ini yang langsung dengar hadis itu dari siapa? Rasul SAW. Tabi'in yang bernama Qatadah yang dengar hadis ini dari Anas bertanya kepada Anas, fal aklu, kalau makan gimana? Artinya kalau makan sambil berdiri bagaimana? Maka Anas pun mengatakan, dzaka asyarru au akhbath. Perbuatan makan sambil berdiri itu lebih buruk daripada minum sambil berdiri. Lebih tidak pantas. Minum sambil berdiri aja enggak boleh. Apalagi makan sambil berdiri. Kalau kita dengarkan hadis-hadis tadi, dan masih banyak hadis yang lain, ini cuma sampel saja. Masih banyak hadis yang lain yang senada. Saya cuma bawakan yang Bukhari, Muslim, dan seterusnya gitu ya. Masih ada hadis-hadis yang lain yang sahih juga. Cuman tadi saya bawakan sampelnya saja. Ketika kita baca, dengar hadis-hadis tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Minum sambil berdiri haram atau makruh? Atau boleh? Haram, apa makruh, apa boleh? Jenengan dengar hadis-hadis tadi, kira-kira apa kesimpulannya? Haram, makruh, apa boleh? Haram. Gak ada yang berpendapat makruh gitu? Gak ada. Tolong dimatikan dulu. Haram ya. Siapa yang mengatakan makruh, angkat tangan. Gak ada. Yang bilang boleh ada gak? Enggak ada. Berarti semuanya sepakat ya, kalau minum sambil berdiri hukumnya haram. Tahukah Anda bahwa mayoritas ulama, apa? Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Saya enggak katakan salah. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil berdiri hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh. Berarti tadi pendapat antum haram salah. Salah? Ini cepat teman boleh ganti. Saya tidak katakan salah. Karena pendapat yang tadi panjenengan sampaikan itu juga dianut oleh sebagian ulama. Jadi kalau panjenengan berpendapat haram, enggak apa-apa. Jadi jangan ujug-ujug merubah, merevisi apa? Pendapat, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata ada ulama, bahkan bukan ada tapi banyak, bahkan bukan banyak tapi kebanyakan, alias mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukumnya itu makruh. Kira-kira ulama-ulama tadi itu yang berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai level haram, tapi hanya sampai level apa? Makruh. Kira-kira mereka itu berbicara pakai dalil, punya landasan atau tidak kira-kira? Kira-kira mereka punya landasan enggak? Punya. Kira-kira mereka tahu enggak hadis-hadis yang kita baca tadi? Tahu. Mereka tahu. Karena yang kita obrolkan sekarang ulama bukan ulama-ulamaan. Tapi ulama beneran. Mereka lah ulama-ulama yang telah teruji. Ulama-ulama yang istilah dalam dunia pesantren, ulama-ulama mu'tabar. Ulama yang dianggap keilmuannya, sudah dipercaya kejujurannya, keilmuannya. Maka tidak mungkin mereka itu berbicara tanpa dasar. Ustaz boleh tahu Ustaz dasarnya apa? Saya akan bacakan beberapa hadis yang bisa dipahami dari hadis itu bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Para sahabat juga seperti itu. Contoh misalnya, An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'iman min zamzam. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri ketika minum air zamzam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW minum sambil berdiri saat minum zam-zam. Ustaz, itu kan zam-zam Ustaz. Sedangkan yang kita minum adalah air mineral biasa Ustaz. Oke. Ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala imra'atin minal ansar. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu ke rumah salah seorang sahabiyah. Sahabiyah itu adalah sahabat putri, wanita dari golongan ansar. Wa fil baiti qirbatun mu'allaqatun. Dan di rumah sahabiyah tersebut ada semacam bejana, isinya air tergantung di situ, ditempelkan di dinding. Fakhtanathaha wa syariba wa huwa qa'im. Kemudian oleh Nabi SAW mulut dari bejana itu dibelokkan, kemudian beliau minum sambil berdiri. Dan itu di hadis itu tidak disebutkan bahwa air yang diminum adalah air zam-zam. Hadis riwayat Ahmad dan nyatakan hasan oleh Al-Arnaut. Bukan hanya Nabi SAW. Bukan hanya Nabi SAW. Para sahabat juga pernah melakukan hal tersebut, yaitu makan dan minum sambil berdiri. An ibn Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah SAW wa nahnu namshi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami biasa makan sambil jalan. Bukan makan sambil berdiri, makan sambil jalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami biasa minum sambil berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi, nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ahmad Syakir. Itu kan Ibnu Umar, Ustaz. Ibnu Umar sedang bercerita tentang kunna, kami. Kami itu siapa? Sahabat, enggak cuma satu. Para sahabat. Hadis-hadis inilah yang kemudian membuat para ulama kita tidak buru-buru untuk menyimpulkan dari hadis yang pertama bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ketika dikatakan haram, apa resikonya? Resikonya kita akan mengatakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram. Dan itu etis atau tidak? Tidak etis. Masa kita katakan Nabi SAW minum? Masa kita katakan Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram? Bukan berhenti sampai di situ. Para sahabat bagaimana? Berarti mereka berlomba-lomba melakukan sesuatu yang haram. Mungkin sulit diterima. Itulah jamaah yang kami hormati. Bahwa ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Jangan dikira ketika kita membaca satu dua buku kita sudah merasa pandai pinter. Maaf. Biasanya yang terjangkiti penyakit seperti itu merasa apa? Wah, pinter, mudah-mudah untuk buru-buru menyalahkan para ulama. Sekali lagi, ulama beneran, bukan apa? Bukan ulama-ulamaan. Ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang belajarnya itu otodidak. Apa? Otodidak. Modalnya cuma buku. Bukan belajar kepada guru. Atau dalam ilmu agama ya kiai atau ulama atau ustadz. Dan belajar otodidak ini atau hanya mengandalkan buku ini, jauh-jauh hari sudah diingatkan bahayanya oleh para ulama kita. Apa kata mereka? Man kana syaikhuhu kitabah, kana khata'uhu akthar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya buku, barang siapa yang gurunya buku, bukan manusia, gurunya buku, maka akan lebih sering salah dibandingkan benar. Akan lebih sering salahnya dibandingkan benarnya. Ustaz, berarti kita enggak perlu beli buku? Perlu. Buku itu salah satu jendela ilmu. Makanya ayat yang pertama kali turun apa? Iqra, baca. Yang dipermasalahkan bukan kita beli dan baca buku, tapi yang dipermasalahkan menjadikan buku itu sebagai guru tanpa bertanya kepada orang yang lebih ahli. Dan biasanya orang-orang yang belajar otodidak ini cepat merasa, wah ilmu kuis akeh. Kamu gak pernah berkunjung ke rumah saya. Saya punya buku sakrak loh. Nih buku saya nih, rak, serak. Dia merasa satu rak itu sudah banyak banget. Padahal kalau dia tahu, ternyata ustadznya punya buku satu rumah. Bukan satu apa? Bukan satu rak. Dan ulama yang lain dan gurunya ustadz ini punya buku bukan cuma satu rumah, tapi satu hall. Satu aula. Ketika kita duduk seperti ini, kemudian mendengar keterangan, itu kita akan terus merasa, oh ternyata ilmu saya ini masih sedikit. Kalau merasa ilmu masih sedikit, maka terpacu untuk belajar. Salah satunya masalah ini. Yeah. Ketika para ulama kita baca kitab, nemu ada hadis yang melarang minum sambil berdiri. Tapi begitu baca lagi, ternyata ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri. Maka disitulah tugasnya para ulama untuk memikirkan bagaimana cara mengkompromikan antara dua hadis ini yang kelihatannya saling bertentangan. Kasih garis bawah, cetak tebal di kata-kata kelihatannya. Tadi saya katakan dua hadis ini bertentangan. Apa dua hadis ini kelihatannya bertentangan? Kelihatannya bertentangan. Karena kalau dikatakan bertentangan tidak mungkin. Masa dalil sama dalil saling bertentangan. Ya. Kalau bikinan manusia bertentangan mungkin enggak? Mungkin. Undang-undang anu bertentangan dengan undang-undang anu mungkin? Mungkin. Karena yang bikin manusia. Aturan anu bertentangan dengan aturan anu. Mungkin? Mungkin. Karena yang bikin manusia. Lah dalil dari siapa? Allah. Gak mungkin sesuatu yang dari Allah itu saling bertentangan. Maka saya katakan kelihatannya bertentangan. Padahal kalau kita dalami lebih dalam lagi, kita akan temukan sebenarnya antara dua dalil itu tidak bertentangan. Nah tugasnya ulama itu tadi mencari jalan mengkompromikan antara dua dalil itu. Dan mereka punya cara yang beragam dalam mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut. Ada yang memilih pendapat atau memilih metode namanya metode tarjih. Apa tarjih? Sering dengar enggak istilah tarjih? Sering. Apa coba? Himpunan tarjih. Apa tarjih? Tarjih itu ya kira-kira mengunggulkan salah satu pendapat. Memilih, oh pendapat ini lebih unggul. Ini ada ulama mengambil metode ini tarjih. Sehingga ulama yang ini mengatakan hadis-hadis yang melarang lebih unggul dibandingkan hadis yang membolehkan. Dan ada pendapat sebaliknya. Enggak, yang lebih unggul yang membolehkan, bukan yang melarang. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ada sebagian ulama memilih pendapat nasakh namanya. Apa nasakh? Nasakh itu ada penghapusan hukum. Jadi menurut mereka, hadis yang melarang ini menghapuskan hukum membolehkan. Jadi awalnya pernah boleh, kemudian dilarang. Dan ada pendapat sebaliknya. Bukan. Justru awalnya enggak boleh, terus jadi boleh. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, yang dianut oleh mayoritas ulama adalah metode mengkompromikan. Kalau metode yang pertama atau yang kedua, sebagian dalil enggak dipakai. Kalau metode yang ketiga ini, semua dalilnya berusaha untuk dipakai dengan cara dikompromikan. Nah, cara mengkompromikannya bagaimana? Kata Imam Nawawi, cara mengkompromikannya adalah dengan mengatakan bahwa hadis-hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri itu menunjukkan makruh, bukan apa? Bukan haram. Iya, terlarang, tapi tidak sampai level haram, tapi levelnya sampai makruh saja. Lah, itu kan cara kita memahami hadis yang melarang. Terus bagaimana cara kita memahami hadis yang membolehkan? Nabi minum sambil berdiri dan seterusnya. Para sahabat makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Kita memahaminya dengan mengatakan bahwa apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwa suatu saat kalau mau minum atau makan sambil berdiri, ya tidak apa-apa. Karena larangan tadi sifatnya hanya apa? Makruh. Ustaz, kalau saya kan guru, Ustaz, guru di SD, Ustaz, apa lebih baik saya minum di hadapan murid-murid dengan sambil berdiri, Ustaz? Loh, kalau Anda tanya lebih baik, ya jelas lebih baik sambil duduk. Lebih baik sambil duduk. Ustadz, kalau memang lebih baik sambil duduk, kenapa Ustadz katakan makruh? Bukan apa? Bukan haram. Ya karena ada hadis-hadis yang lain tadi. Kalau kita katakan haram, sulit. Masa Nabi SAW melakukan sesuatu yang haram? Maka, wallahu a'lam bissawab, nampaknya pendapat mayoritas ulama tadi yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga boleh kita katakan minum sambil berdiri dilarang. Tapi larangannya itu levelnya, level apa tadi? Makruh. Kalau ditanya lebih baik minum sambil berdiri atau sambil duduk, maka jawabannya lebih baik minum dan makan sambil duduk. Apalagi kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk sambil duduk. Contohnya kapan? Apa? Hajatan. Standing party. Itu bukan budaya Islam. Itu bukan budaya Islam. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang terpaksa melakukan standing party. Karena orang nenggon. Jadi bukan karena dia itu pengen ikut-ikutan budaya barat, bukan. Tapi karena memang tempatnya itu gak cukup. Ya kadang-kadang kita kan hadir undangan kan ya, hadir hajatan. Memang masya Allah tuan rumahnya ini rumahnya sangat sangat sempit. Ya kayak pasar apa? Pasar Senggol. Sempit banget. Ya, sekedar bisa untuk naruh apa namanya prasmanan sudah alhamdulillah. Maling kursi hanya sekedar formalitas cuma ada berapa. Sekarang kita gimana coba? Kondisinya tidak memungkinkan. Apa yang gak nyarap dodok? Atau gimana coba? Maka dalam kondisi seperti itu tidak apa-apa. Makan dan minum sambil berdiri. Tapi kalau misalnya kursinya tersedia banyak, ngapain kita berdiri? Dan memang maaf nih, ada sebagian orang itu terlalu silau dengan budaya barat. Katanya keren, katanya modern, katanya ini lebih maju daripada sambil duduk. Kalau itu sih lain masalah itu. Ya. Pernah kadang-kadang kita diundang hajatan di sebuah gedung besar. Kursinya banyak, ratusan kursinya. Masih aja ada yang makan sambil berdiri. Ya wis lah, mungkin dia menganut paham bahwa itu hukumnya makruh. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan tadi bukan dalam rangka ngajari, memotivasi untuk minum dan makan sambil berdiri, bukan. Maka jangan sampai nanti ada keliru pemahaman. Ngaji nengkana malah kon apa? Kon pada ngadeg guling. Siapa yang ngomong seperti itu? Tidak. Ya. Ketika kita katakan makruh, itu apa yang bisa Anda pahami? Makruh itu berarti sebaiknya dilakukan atau sebaiknya ditinggalkan? Sebaiknya ditinggalkan. Makruh. Makruh itu kalau diterjemahkan secara bahasa, itu artinya apa? Dibenci. Apa? Dibenci. Dari kata dasar kariha yakrohu, yaitu artinya membenci. Kalau makruh berarti dibenci. Kalau sudah dibenci, oh, ngapain kita lakukan? Ngapain kita lakukan? Apa yang kami sampaikan tadi adalah untuk menambah wawasan kita supaya lebih luas lagi, sehingga kita tidak mudah-mudah cepat-cepat untuk menjustis seseorang. Wah, ana ustad-ustad mangan permen karo ngadeg. Gimana sih ustad itu? Ustad ini enggak pantas dijadikan apa? Dijadikan contoh. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tanya, ustad, kemarin kayaknya ustad makan permen sambil berdiri ustad. Itu tolong ustad kami dijelaskan. Oh, saya lupa. Mungkin. Oh, saya saat itu menganggap bahwasannya makan sambil berdiri itu hukumnya tidak haram. Saya berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Oh ya, ustaz, tidak apa-apa. Kalau saya ustaz berpendapat hukumnya haram, ya monggo. Makanya kan tadi saya tidak salahkan kan? Apa saya tadi menyalahkan panjenengan ketika berpendapat hukumnya apa? Haram. Coba sekarang, jenengan mau ikut yang mana? Haram apa makruh? Bebas. Maksudnya Anda mau pakai pendapat yang ini tidak apa-apa, tidak masalah. Inilah yang namanya masalah ijtihadiyah. Kalau di luar sana sering disebut masalah khilafiyah. Tapi sebenarnya istilah yang lebih pas itu masalah apa? Ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah itulah permasalahan yang masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama kuat. Tadi kan kita bacakan hadisnya, ada yang Muslim, ada yang Bukhari, masing-masing punya hadis sahih gitu. Maka dalam kondisi seperti ini, yang ada adalah Anda jelaskan pendapat yang Anda pilih, saya jelaskan pendapat yang saya pilih, saya jelaskan argumen, Anda jelaskan argumen, mana yang akan Anda pilih, mana yang saya pilih, yang lebih kuat menurut saya. Kuat itu kan relatif. Yang kuat menurut Anda belum tentu kuat menurut saya. Yang kuat menurut saya belum tentu kuat menurut Anda. Relatif. Maka dalam kondisi seperti ini yang ada adalah saling menghormati. Saling menghormati. Ustaz, kalau saya katakan pendapat itu sesat, boleh enggak? Enggak boleh. Anda boleh pilih pendapat Anda, Anda mengatakan, oh saudara saya keliru, tidak apa-apa. Saudara saya keliru. Tapi enggak usah menyesatkan. Ini dalam masalah ijtihadiyah. Yang masing-masing punya dalil. Tapi kalau sudah perbedaan dalam masalah apa? Prinsip agama. Ini bukan, ya wislah, kita sing saling apa namanya, saling menghormati saja. Misalnya satu syirik, satu tauhid misalnya. Gimana kita? Juga kan anu khilafiyah, khilafiyah kepriwe. Lu syirik kok khilafiyah? Enggak ada syirik khilafiyah. Syirik itu adalah ijma'iyah. Apa ijma'iyah? Sudah sesuatu yang disepakati oleh ulama keharamannya. Cuman kita harus tahu bahwasannya masyarakat kita, pengetahuan mereka terhadap agama itu di banyak komunitas itu masih minim. Sehingga kadang-kadang mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya parah. Terjerumus kepada kesyirikan. Tapi dia lakukan itu dalam keadaan tidak tahu. Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Contoh yang paling gampang, jimat. Apa? Jimat. Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Apa hukumnya? Makruh apa haram? Wah, nasing makruh. Haram hukumnya. Bahkan tidak sedikit ulama yang menegaskan itu hukumnya syirik. Bukan hanya sekedar haram, tapi haram level tinggi. Mungkin gak ada orang melakukan itu dalam keadaan tidak tahu? Mungkin gak? Mungkin. Atau mereka punya pemahaman yang keliru gara-gara adanya, maaf, ulama-ulamaan. Atau ulama usu. Ya. Dia mengatakan itu kan ikhtiar. Itu kan apa? Ikhtiar. Kita kan di dalam agama disuruh ikhtiar, berusaha. Itu kan usaha. Apa bedanya pergi sama dukun dengan pergi ke dokter? Apa bedanya sih? Yeah. Apa bedanya antara pakai jimat dengan pakai anting-anting? Ya jelas beda tuh. Pergi ke dokter oleh Nabi SAW diperbolehkan, pergi ke dukun oleh Nabi SAW dilarang. Itu bedanya. Yeah. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak tahu itu, walaupun itu masalah prinsip, maka mengedepankan sikap lemah lembut, itulah yang tepat. Mengedepankan sikap lemah lembut. Lemah lembut itu bukan membiarkan. Lemah lembut itu adalah menegur tapi dengan cara yang baik. Itu namanya lemah lembut. Jadi bukan dibiarkan. Kita kan harus saling menyayangi, curahkan baik. Justru karena kita sayang, kita tegur. Karena kita gak tega kalau ternyata nanti teman kita, atau bahkan mungkin keluarga kita, atau bahkan mungkin bapak kita, mungkin ada di antara kita yang bapaknya masih suka klenik. Mungkin? Mungkin. Karena kita sayang sama bapak kita. Kita gak ingin nanti di akhirat kita pisah. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Karena kita sayang, justru karena kita sayang maka kita ingatkan. Tapi dengan cara yang halus. Masuk. Habis azan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya utamakan yang kaitannya dengan pelajaran kita. Pertanyaan yang pertama, tadi dijelaskan kalau kita terlanjur minum dengan berdiri untuk dimuntahkan, apa hukumnya? Hukumnya anjuran. Hukumnya apa? Anjuran. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau enggak bisa berarti tidak apa-apa. Kalau bisa dilakukan, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Karena sifatnya adalah anjuran. Kenapa kita katakan itu anjuran? Karena dalam rangka untuk mengkompromikan dengan hadis-hadis yang sudah kita bawakan tadi, bahwa Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, para sahabat juga demikian. Bukan ada disebutkan, bukan hanya disebutkan dalam satu hadis, tapi dalam banyak hadis. Dan saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa apa yang sudah terbiasa kita lakukan dengan diri kita dan anak-anak kita, selama ini kita kan selalu menganjurkan anak kita untuk apa? Minum sambil duduk. Ketika kita melihat anak kita minum sambil berdiri, kita ingatkan. Itu dilanjutkan. Jadi jangan setelah ini kita lihat anak kita sambil berdiri, apa-apa, makruhikih. Lanjutkan, lanjutkan. Itu kebiasaan baik. Itu kebiasaan baik. Jadi jangan dirubah. Tapi yang perlu kita rubah adalah jangan kita langsung memvonis, wah dosa besar misalnya. Jangan. Ya. Tapi kita lakukan, kita budayakan, kita biasakan untuk minum sambil duduk, itu yang terbaik. Dan memang secara kesehatan juga itu lebih baik. Secara kesehatan itu lebih baik. Ustaz tadi mengatakan bahwa menuntut ilmu harus ada gurunya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kajian-kajian yang ada di YouTube? Buku-buku yang kita baca, apakah boleh kita mempercayainya atau sebaiknya bagaimana? Ustaz-ustaz yang ada di YouTube, kemudian buku-buku yang kita beli, kita yang kita baca, itu kita harus selektif. Harus apa? Selektif. Dan itu sudah lama dinasehatkan oleh ulama kita sejak dulu. Kata sebagian ulama kita, inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhuna minhu dinakum. Maka kalau kalian mau belajar agama, maka lihatlah dari siapa kalian akan mengambil ilmu tersebut. Saya merasa heran dengan sebagian orang yang begitu selektif dalam urusan duniawi, tapi tidak selektif dalam urusan agama. Itu buat saya itu aneh bin ajaib. Ibu-ibu itu loh, mau beli pelembab wajah saja, itu research-nya itu luar biasa. Ya. Jadi baca di majalah anu, buka di web anu, bandingkan antara ini dengan ini. Efek negatifnya bagaimana, efek positifnya bagaimana, ngelihat testimoni dari ini dan itu. Padahal cuma mau beli apa? Pelembab wajah. Kita juga kalau mau beli HP kan melakukan komparasi. Kira-kira mana ini yang lebih baik? Ini lebih kuat baterainya. Kalau yang ini lebih unggul RAM-nya. Kalau yang ini lebih... HP dan pelembab wajah. Kira-kira digomong kuburan. Berarti kami salah, Ustaz, ketika selektif. Tidak salah. Tapi yang salah ketika itu tidak kita terapkan dalam masalah agama. Dalam masalah agama justru sebaliknya, bertolak belakang. Senemune. Apa? Senemune. Tidak punya daya kritis ketika disampaikan sesuatu. Asal apa? Menerima saja. Tidak melakukan komparasi. Ya. Tidak dipelajari, tidak diteliti. Saya heran. Budaya ilmiahnya itu hilang kemana? Dan itu lebih memprihatinkan lagi, lebih memprihatinkan lagi ketika dilakukan oleh seorang akademisi. Itu lebih memprihatinkan. Akademisi kok seperti itu? Enggak pantas. Akademisi itu adalah orang yang kritis. Orang yang bisa menilai, membandingkan, membedakan, mempelajari, tidak asal terima. Maka ketika bicara tentang kajian yang ada di YouTube, ketika berbicara tentang buku yang ada di toko buku, maka kita harus selektif. Kita tahu persis bahwasanya tidak setiap yang ditayangkan di YouTube itu baik. Dan tidak setiap buku yang dijual di toko buku itu baik. Ya. Kecuali kalau misalnya kita masuk ke toko buku yang memang pemilik toko itu sudah berusaha selektif. Atau kita masuk di sebuah web, di internet yang pemilik web itu punya komitmen untuk memfilter tayangan yang dia tampilkan di web dia. Itu lain masalah. Ya. Tapi ketika kita masuk ke YouTube misalnya, atau kita masuk ke internet, itu rimba. Rimba itu di situ ada, ada buah-buahan yang manis, ada madu, ada sungai yang jernih. Tapi jangan lupa, di situ ada ular, ada buaya, ada macan, ada jamur beracun. Itulah kira-kira perumpamannya. Kita masuk toko buku, toko bukunya yang penting dodol. Gak selektif. Ya kita harus waspada. Ya. Kecuali kalau kita masuk ke toko buku yang saya katakan tadi pemiliknya selektif. Berusaha untuk memfilter buku-buku yang aman misalnya. Atau masuk ke web yang di web itu pemiliknya itu sudah berusaha untuk memfilter kajian yang ada di dalamnya. Itu pun belum bisa menggantikan posisi seorang guru. Kan di YouTube kan guru juga Ustaz. Betul, itu guru. Akan tetapi guru ini tidak bisa kita tanyai. Bisa kok Ustaz, kita SMS dibawa. Kapan dijawabnya? Bahkan kadang tidak di dan dibaca. Kita komen itu kadang-kadang gak dibaca. Kecuali ada sebagian ustadz yang masya Allah, mereka itu masya Allah ya, punya semangat yang luar biasa. Maka tetap butuh apa? Guru. Ketika kita seperti ini, kita saling berinteraksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.